saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Setelah kehidupan dunia, kita akan memasuki kehidupan akhirat yang diawali dengan alam kubur atau alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat, dan kita akan memasukinya setiap kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Demikian pula Allah berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, kami tidak menjadikan salah seorang pun di antara manusia hidup kekal di muka bumi. Sekalipun di antara manusia ada yang diberi usia yang panjang, tetap akan tiba masa di mana dia akan merasakan kematian. Karena itu ada sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan setelah kematian atau alam barzakh, demikian pula alam akhirat, adalah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat lama. Bagaimana tidak lama seseorang akan menunggu di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan alam akhirat, menunggu di sana sampai tiba hari kiamat. Dan di antara manusia ada yang telah meninggal ratusan tahun yang lalu, ada yang sampai ribuan tahun. Ini menunjukkan lamanya seseorang menempati alam barzakh. Tentunya untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang ini, seseorang kalau ingin bahagia, seseorang kalau ingin nyaman, tenang, nggak dapat enggak, dia harus mempersiapkan bekal untuknya. Dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan bekal yang terbaik untuk menghadapi alam akhirat, alam kubur, adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mengapa takwa merupakan bekal yang terbaik? Yang demikian adalah karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka enggak perlu khawatir terhadap hal yang akan mereka alami, baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun." Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka enggak perlu khawatir terhadap hal yang akan mereka hadapi, baik alam kubur maupun alam akhirat. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka beriman dan mereka bertakwa. Demikian pula, kenapa dengan takwa kita akan nyaman, kita akan bahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa mereka enggak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih hati terhadap apa? Terhadap yang telah mereka tinggalkan di dunia ini, baik harta, baik keluarga, atau apa saja yang mereka cintai, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ganti yang lebih baik daripada itu, dan bisa dia kumpulkan orang-orang yang dia cintai, istri dan anaknya akan bersamanya apabila istri dan anaknya sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang sama, di atas keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman, demikian pula keturunan mereka mengikuti jejak langkah orang tuanya di atas keimanan, maka kami akan pertemukan mereka dengan orang tuanya, ya, di akhirat. Oleh karena alam kubur adalah alam yang di sana seseorang menjalani dalam waktu yang sangat lama menunggu tibanya hari kiamat, maka tidak kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya, menyiapkan bekal yang banyak. Dan bekal yang terbaik seperti yang tadi disampaikan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ada di antara amal yang termasuk ketakwaan yang merupakan amal yang sangat bermanfaat sekali bagi seseorang, yang merupakan bekal yang mencukupkan bagi seseorang untuk mengadakan perjalanan yang panjang itu. Amal tersebut adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Fatir. Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang rutin membaca kitabullah Al-Qur'an. Tiap hari dia baca Al-Qur'an, tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an, baik siang atau malam dia sempatkan di sela-sela waktu membaca Al-Qur'an. Demikian pula yang rutin mendirikan salat, tidak pernah dia tinggalkan. Ya. Demikian pula wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka juga menginfakkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, mereka sisihkan. Ya, baik secara sembunyi-sembunyi ketika orang tidak tahu maupun secara terang-terangan. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka sebenarnya telah mengadakan bisnis. Bisnis yang tidak kenal, yang tidak akan binasa. Bisnis yang tidak kenal rugi, yang selalu menguntungkan. Kita mengetahui dalam kehidupan dunia ini, terkadang seseorang berniaga, terkadang seseorang berbisnis, terkadang dia untung dan terkadang rugi. Ya, keadaannya seperti ini bisnis. Akan tetapi di sini ada bisnis yang kalau kita melakukannya enggak kenal rugi, selalu untung terus dan enggak akan binasa. Bisnis ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita selama hidup di dunia ini rutin membaca Al-Qur'an, rutin menjalankan salat, demikian pula bersedekah, berinfak, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini adalah bisnis yang tidak kenal rugi. Ini adalah bisnis yang tidak akan binasa. Ini adalah bisnis yang selalu menguntungkan pelakunya. Bagaimana tidak menguntungkan? Bagaimana ya selalu menghasilkan laba yang besar? Membaca Al-Qur'anul Karim, satu hurufnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia akan memperoleh 10 ya, kebaikan, 10 pahala, dan falahu bihi hasanah. Dia akan memperoleh satu kebaikan, dan satu ini karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dia akan lipat gandakan menjadi 10. Kata beliau menguatkan, aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf, akan tapi alif satu, lam satu, dan mim pun satu. Sehingga mereka yang ketika di dunia rutin membaca Al-Qur'anul Karim siang atau malam, menyempatkan di sela-sela waktunya baca Al-Qur'an, dialah orang yang paling beruntung. Dialah orang yang berlaba, yang akan memperoleh laba keuntungan yang besar, dan dia akan nyaman di alam kubur dan nyaman di akhirat nanti karena membawa bekal yang sangat banyak. Maka jangan sampai hari-hari kita lewatkan tanpa membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Kita menyempatkan diri membaca pesan-pesan manusia, kita membaca berbagai macam media sosial apapun namanya, kita mengikuti berita yang terus ditampilkan di media elektronik atau media massa atau media sosial, akan tapi kitabullah, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, jarang atau kurang kita membacanya, sedikit sekali membacanya. Orang seperti ini akan menyesal nantinya, dan dia ingin balik ke dunia menyempatkan. Kalau seandainya dia masih bisa punya kesempatan hidup di dunia, tentu dia akan isi waktu-waktunya dengan banyak membaca Al-Quran. Karena dengan seperti inilah dia akan membawa bekal yang banyak, membawa pahala yang besar, memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia, jangan sia-siakan waktu kita dengan tidak menyempatkan membaca Al-Qur'an. Mereka yang baca Al-Qur'an dengan mereka yang tidak membaca Al-Qur'an seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala berzikir, dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an, dengan orang yang tidak berzikir, hari-harinya jauh dari zikrullah, dari baca Al-Qur'an, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Mereka yang senantiasa baca Al-Qur'an seperti orang yang hidup, yang hidupnya berkualitas, hidupnya bernilai, hidupnya berkah. Sedangkan orang yang hari-harinya tidak menyempatkan diri membaca Al-Quran, maka hidupnya seperti orang mati, tidak berkualitas, tidak berkah, tidak bernilai. Ya, sia-sia waliyatul billah. Di antara amalan lainnya yang dapat menghasilkan pahala yang besar dan pelakunya akan memperoleh keuntungan, laba yang besar di samping dia rutin membaca Al-Quranul Karim adalah mendirikan sholat. Menjaga sholat di samping dia kerjakan yang wajib, dia coba tambahkan dengan yang sunnah. Sholat adalah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah amal thalih yang paling utama. Bagaimana tidak sebagai amal shalih yang paling utama? Karena di dalam sholat terdapat ibadah hati. Demikian pula terdapat ibadah lisan. Demikian pula terdapat ibadah anggota badan. Di dalam sholat terdapat kekhusyuan. Di dalam sholat terdapat zikir dan membaca Al-Quran. Di dalam sholat terdapat ruku, i'tidal, sujud yang merupakan ibadah anggota badan. Sehingga ini semua menjadikan sholat sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka yang menjaganya, Allah menjamin surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat subuh demikian pula asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yakni termasuk semua salat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Dirikanlah semua salat demikian pula salat asar dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan salat, maka ancamannya dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan neraka. Ya, Allah berfirman kepada penghuni neraka, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Penghuninya mengatakan, "Qalu lam naku minal musallin." Dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang salat. Maka kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya dan kebahagiaan yang hakiki adalah di surga yang kenikmatannya sempurna dan kekal abadi, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Dan karena sholat merupakan perwujudan dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana untuk inilah kita diciptakan di dunia. Bukan hanya untuk menikmati kesenangan dunia saja, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula mereka yang sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan cahaya baik dalam kehidupan di dunia ini, di alam kubur, demikian pula di alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu nur." Salat adalah cahaya. Maka dengan salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bimbing seseorang dalam kehidupan di dunia ini. Ketika dia banyak masalah, setelah salat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar kepadanya. Demikian pula di alam kubur, dengan salat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinari kuburnya yang gelap. Demikian pula di akhirat, dengan salat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya kepada dirinya. Demikian pula orang yang salat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing, berikan hidayah, karena dia senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahnya ketika dia mengucapkan, "Ihdinas siratal mustaqim," bimbinglah kami ke jalan yang lurus. "Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan, kebahagiaan kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai. Demikian pula bukan jalan orang-orang yang sesat. Maka mereka yang sholat akan berada dalam bimbingan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia tergelincir, dia adalah manusia, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Kita semua, ya, enggak ada yang lepas dari kesalahan. Akan tapi kalau kita menjaga sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bimbing kita. Kalaupun tergelincir, tidak jauh, tidak terlalu jauh, dan akan jadikan kita kembali kepada Allah, istighfar, taubat, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, di antara amalan yang menguntungkan, yang menghasilkan pahala yang besar, adalah kita menyedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali jalan-jalan kebaikan untuk kita sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, seperti untuk membangun masjidnya. Demikian pula untuk membangun sekolah-sekolah Islam agar ilmu-ilmu Islam dapat disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Demikian pula untuk kaum fakir, miskin, anak yatim, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, "Wama tunfikum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian infakkan, maka dia akan menggantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak akan mengingkari janji, dan dia akan melipat gandakan bagi mereka yang mau berinfak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasad sadaqatun min mal," sedekah tidaklah mengurangi harta. Bahkan Allah juga katakan, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat." Allah akan memusnahkan riba, demikian pula menyuburkan, memberikan keberkahan pada sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan, yaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada hari yang dilalui oleh manusia melainkan ada dua malaikat yang turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah." Sedangkan malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, berilah kebinasaan, kerugian kepada mereka yang bakhil." Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang mau bersedekah, berinfak di jalannya, bahwa dia akan melipat gandakan pahalanya. Dia berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'." Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Biji ini kemudian menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkainya mengeluarkan 100 biji sehingga ada 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Maka dari sini kita ketahui bahwa mereka-mereka yang menjaga amalan ini adalah orang-orang yang akan beruntung nantinya di akhirat, dan bahwa mereka yang meninggalkan amalan ini nantinya akan menjadi orang yang merugi, menyesal di akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memudahkan kita untuk melakukan amal-amal ini, mengistiqomahkan kita di atasnya, dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari khutbah Jumat Al-Ustadz Marwan Hadidi dengan judul Bekal Menuju Perjalanan Panjang. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.